patah katanya, begini segalanya. Cuma kasih bukan datang padamu, nantikan kasih bukan gairahkan cinta ini lagi. Warna hitam ku pasangkan kacamata penambah ku bergaya.